Águista. Perdana Rekat Surabaya. Ku teringat saat bersamamu, bercanda mesra, bercumbu rayu, bercerita kita berdua komen, subscribe channel favorit Perdana Record Surabaya. Dan ingat, jangan download video MP3 produksi Perdana Record Surabaya. Biar musisi tetap bisa berkarya. Terima kasih.